Saksikanlah saksikan olehmu wahai sang hujan, aku yang sedang jatuh. Dilanda kasmaran, kenangan malam minggu waktu jalan-jalan berdua jalan kaki saat ini hujan basah baju kita basah hati kita mentanya berpayung. Betapa mulia hatimu, oh Dinda, Dinda kekasihku, mau berkorban. Siapa tahu nanti Tuhan menghendaki daun pisang menjadi paling suka. Kenangan malam minggu waktu jalan-jalan. Berjanji, berjanji, berjanji.